kita tetap bersama Kamelia pelan tapi pasti. Oke, ada satu permintaan mantan cinta ya Pak Ar ya, spesial malam ini. Dan juga sebelum nanti ada Bukankah Kau Tahu Pak Tanggo, misal tadi lagunya. Dan juga satu permintaan dari Mas Tejo, lagunya ada Harta dan Surga. Siswa, juga sama teman. Karena terawat cuma adik yang cantik. Yo, banyak emas bangga di bawah dan sanggah. Banyak anak dijaga cuma abang yang tampan. Masa cinta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adiknya yang ku cinta. Pendi abang merayu, Pak Londo yang punya polos malam ini masih. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adiknya yang ku cinta. Pandi abang merayu, oh yeah? Hatiku rasa merayu. Rumah atapnya tinggi, sakit ya, selamat malam Mbak Lindo. Yeah.